Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan syukur kepada Allah, salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pada hari ini kita mengkaji ayat 106 dari surah Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayazaruha qa'an shafshafa. Kemudian dia, Allah, akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Pendengar yang dimuliakan Allah, tentu saja ini terkait erat dengan ayat sebelumnya, ketika manusia yang ingkar kepada Allah, manusia yang merasa dirinya super power, manusia yang merasa dirinya kuat penguasa alam semesta, manusia yang merasa dirinya segala-galanya di alam ini, bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang gunung-gunung itu? Gunung bukan sekedar satu lambang, bukan sekedar makhluk Allah yang menjulang tinggi dengan batu yang keras. Tapi di balik itu, gunung adalah lambang kekokohan. Gunung adalah lambang kekekaran. Gunung adalah lambang kekuasaan. Sehingga orang yang dapat naik di atas gunung, dia lebih hebat karena telah menaklukkan gunung yang kuat, gunung yang kuasa dan perkasa itu. Kaum kafir Quraisy bertanya dengan angkuh dan sombongnya kepada Nabi Muhammad untuk menegaskan bahwa Tuhan itu tidak ada, hari kiamat itu omong kosong, dan engkau adalah pendusta nomor satu, wahai Muhammad. Inilah yang diinginkan disampaikan di balik pertanyaan wayas'alunaka 'anil jibal. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kaum kafir Quraisy, bagi siapa saja yang membangkang dari dulu dan sekarang, bahwa apa yang kamu anggap hebat dan luar biasa, sebenarnya di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Yang kamu sombongkan, yang kamu angkuhkan, yang kamu merasa itu hal yang dapat menyelamatkan kamu, itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Inilah yang juga pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh, ketika anaknya berkata kepada Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Anakku, kata Nabi Nuh, ayo naik ke kapal. Naiknya kamu ke kapal berarti kamu beriman dan menghormati aku sebagai orang tuamu. Tapi sang anak berkata, tidak wahai ayahku, saya akan berlindung kepada gunung. Dia akan menyelamatkanku dari air bah yang sedang merambat naik ke atas. Manusia angkuh, manusia sombong, selalu berlindung di balik kekuatan materi yang menurutnya dapat menyelamatkan jiwanya. Dia tidak tahu bahwa materi adalah makhluk yang diciptakan. Di baliknya ada pencipta yang maha kuasa. Allah maha kuasa dan kekuasaannya tak terbatas. Itu terlihat di ayat 106 yang kita kaji ini. Dia menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Yang kamu angkuhkan, yang kamu jadikan sebagai backup, decking, rupanya lenyap, tidak berbekas sedikit pun. Manusia yang beriman adalah manusia yang kuat karena dia berlindung di balik Allah yang maha kuat dan kuasa. Manusia kafir yang tidak beriman adalah manusia yang hina dan lemah karena berlindung di balik materi yang bersifat sementara, punah dan binasa. Udah ada Di studio Ustaz Perdana, kita akan mengkaji lebih jauh ayat 106 surat Thaha ini. Persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, tepat sekali tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal bahwa ada makna secara lahir dan ada juga pemahaman secara batin yang harus kita pahami pada ayat ini. Bahwa secara lahiriahnya Allah sudah menggambarkan kepada kita nanti di hari akhirat kita semua akan dikumpulkan di satu tempat yang itu fayazaruha ka'an safsafa. Ya, suatu hamparan yang begitu sangat luas ya, yang tidak ada lagi satu pun yang tinggi. Semuanya itu sama, tanah datar ya, tidak ada air ya, semuanya dalam bentuk seperti kita dikumpulkan di tanah yang begitu luas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kita nanti akan dikumpulkan di tanah lapang yang begitu luas? Ya, jawabannya adalah ya, salah satunya agar pada saat itu semua merasakan dirinya sebagai makhluk yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat ada dataran yang tinggi, dia tidak melihat ada sesuatu yang lebih menonjol, ada tiang listrik yang bisa dia jadikan sandaran. Dia tidak melihat ada misalnya sesuatu yang bisa dia jadikan tempat berlindung. Pohon-pohon tidak ada. Fayazaruha ka'an safsafa. Semuanya dalam bentuk hamparan tanah luas, seluas-luasnya. Tidak ada yang bisa kita jadikan sandaran pada saat itu. Allah ingin menjadikan kita tersadar bahwa kita adalah makhluknya yang lemah, yang seperti apel pagi semua fokus kepada pimpinan upacara atau pembina upacara atau yang membawa, yang menjadi pemimpin pada saat itu. Tidak ada lagi yang celingak-celinguk ke sana kemari karena semuanya fokus kepada acara dari depan ya. Dan pada saat itulah kita nanti akan tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa kita pahami di sini adalah bahwa fayazaruha ka'an safsafa, dijadikan kemudian tanah itu sama rata, sama sekali tidak, untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang yang berpikir kalau sekarang saja manusia jumlahnya sudah 5 miliar ya, nanti orang-orang sebelum kita sudah berapa miliar, berapa triliun yang sudah meninggal sebelum kita, nanti pak generasi-generasi kita seterusnya akan hidup itu berapa banyak, bagaimana cara mengumpulkannya? Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fayazaruha ka'an safsafa, jangan takut, nanti hari kiamat itu kamu akan dikumpulkan ya di tanah lapang yang luas, yang itu semua adalah tanah lapang, tidak ada lagi air ya, semuanya tanah lapang, tidak ada lagi rawa-rawa, semuanya tanah lapang, tanah semuanya ya. Disitulah semua nanti akan dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia terakhir yang akan merasakan bagaimana kondisi hari kiamat. Ini menjawab pertanyaan bagi orang-orang yang meragukan tentang akan adanya nanti hari kiamat. Fayazaruha ka'an safsafa, Allah menjadikan bekas-bekas gunung itu rata sama sekali. Juga secara makna lahiriahnya kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang tersadar bahwa tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menjadikan alam semesta seperti ini. Ya, Allah juga tidak susah untuk menjadikan alam ini rata semuanya tanpa ada bengkok-bengkok kesana kemari. Karena juga sebelumnya ya, alam tara awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Tidakkah kamu lihat bahwa sebelumnya alam semesta ini adalah satu dan kemudian akhirnya kami pecah-pecah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita kenal dengan teori Big Bang. Dulu alam ini adalah satu, tidak ada galaksi Bima Sakti, tidak ada galaksi lainnya, semuanya adalah satu dan akhirnya kemudian dipecah-pecah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dahulu Allah menciptakan bumi, alam ini satu, dan Allah kemudian melanjutkan evolusinya dalam bentuk seperti sekarang ini, ada galaksi, ada planet bumi dan sebagainya. Nanti pada hari kiamat akan dikembalikan lagi kepada satu bentuk, dan itu dalam bentuk ka'an safsafa, luasnya tiada tanggung-tanggung karena alam ini satu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, Nal. Terima kasih Ustaz Perdana. Menarik apa yang kita kaji pada hari ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa fayazaruha qa'an shafshafa, kemudian dia menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, dengan dua pengertian, pengertian yang tersurat dan tersirat. Yang tersurat bahwa hari kiamat itu pasti dan kita dikumpulkan di situ dengan jumlah yang banyak dan itu adalah kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tersirat bahwa bagi siapa yang merasa bahwa materi benda itu tempat dia berlindung dan sebagai tujuan dari hidupnya, maka di sini Allah mengatakan, apa yang kamu jadikan sekutu bagiku dari benda-benda itu sebenarnya adalah makhluk yang hina dan tidak ada apa-apanya. Tetap Allah yang Maha Kuasa dan kekuasaannya tidak terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.